سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali di majelis ilmu ini dengan tanpa halangan apapun. Semoga kesempatan-kesempatan yang baik ini senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Khairatun 'azakumullah. Pada pertemuan malam hari ini, kita akan melanjutkan kajian kitab Usulul Iman karya Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullah, sampai pada hadis yang ke-34. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. قال الله تعالى وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال في dalam حديث yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dari Imran bin Husain semoga Allah meridainya, ia berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا في الصدق إقبال البشرى يا بني تميم ترمالح kabar gembira wahai Bani Tamim. Qalu qatasafana fa'aqina. Maka Bani Tamim pun menjawab, sungguh engkau telah menyampaikan kabar gembira kepada kami, maka berilah kabar gembira itu untuk kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikbal busra ya ahli Yaman." Terimalah kabar gembira wahai penduduk Yaman. Qalu qad qabilna. Fa akhbirna an awwal hadzal amr. Menurut Yaman berkata, sungguh kami telah menerima kabar gembira itu. Maka tolong beritahu kami tentang awal mula urusan alam semesta ini. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Kana Allahu qabla kulli syai." Sebelum adanya segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada. Wa qala arsuhu 'ala al-ma'. Dan saat itu ars Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas air. Wa kataba fil lawh al-mahfuz dhikra kulli syai. Dan Allah telah menulis dalam kitab al-lawh al-mahfuz penyebutan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Qala fatani adin faqala imran. Imran ibn Husain bercerita, setelah itu ada orang yang datang menghadapku. Orang itu berkata, "Wahai Imran, in halat nafatuka min iqaliyah. Untamu terlepas dari ikatannya." Qala Imran kemudian bercerita, "Wa qaratu fi athariha wa la adri ma kana ba'd." Aku langsung keluar mengikuti jejak langkah unta itu, dan aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Barakallahu. Hadis ini, karena berjalan asal Allah, termasuk hadis yang sahih, disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Fathul Khalqi, juga disebutkan dalam Sahih Muslim tentang hadis ini. Barakallahu. Dalam hal ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentang tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, basyira wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira, maksudnya beliau menyampaikan kabar gembira berupa jannah bagi orang yang mempelajari agama Islam ini dan mengamalkannya. Bagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yang dimaksud kabar gembira adalah al-jannah, dan cara mendapatkan ialah al-fikhu bid-din wal-amal. Mempelajari agama ini dan mengamalkannya. Tugas tersebut. Juga sebagai pemberi peringatan wa nadhira, dan peringatan yang beliau sampaikan ialah neraka dan sebab masuk dalam neraka, yakni tarkul fikri fiddin wa tarkul amal, tidak mau mempelajari agama ini dan tidak mau mengamalkannya. Oleh sabdulah Rasulullah ketika berdakwah kepada Bani Tamim, Beliau hanya menyampaikan iqbalul busra ya bani kami. Terimalah kabar gembira ini wahai bani kami. Yakni tidaklah kalian memilih jannah dan sebab-sebab untuk mendapatkannya wahai bani kami. Juga ketika berdakwah kepada ahli Yaman, penduduk Yaman, beliau juga menyatakan iqbalul busra ya ahli. Terimalah kabar gembira ini, yakni kabutlah jannah surga dan amalkanlah amalan yang bisa menyebabkan kalian mendapatkan jannah. Itu maksudnya demikian, ya. Kemudian pada berikutnya dalam hadis ini terdapat keutamaan Bani Tamim dan penduduk Yaman yang beriman. Bani Tamim ada di Saudi. Yaman ya, di Yaman. Ya. Baik. Kalau orang dari Bani Tamim sama dengan istilah At-Tamimi, ya. Mengapa mereka memiliki keutamaan? Karena dalam hari ini disebut secara khusus, dipanggil secara khusus. Iqbalul Husra ya Bani Tamim. Iqbalul Husra ya Ahlul Yaman. Dan keutamaan yang lain, mereka menerima dakwah Rasul. Qad basyartana fa'atina. Kata Bandar. Al-Yaman mengatakan, Qad qabilna. Kami menerima. Kabar gembira dari engkau. Ya. Nah. Di menunjukkan mayoritas penduduk Bani Tamim dan Ahlul Yaman menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Nah, ini keutamaan secara khusus untuk Bani Tamim dan Ahlul Yaman, karena kebanyakan mereka menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah terkait dengan makhluk yang pertama kali Allah ciptakan di alam semesta ini. Makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan di alam semesta ini sebelum menciptakan yang lain? Ini permintaan ahli Yaman, penduduk Yaman. Fa'akhirna an awwali hadzal ardh. Kalau Allah al-awwal wal-akhir, nah, kita tidak mempermasalahkannya. Tapi makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini itu apa? Dalam hal ini disebutkan bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan ialah al-ma', air. Setelah itu baru arsy. Nah. Kana Allah qabla kulli syai' wa kana arsyuhu 'alal ma'. Wa kataba fil lawhil mahfuz dzikra kulli syai'. Jadi Allah ada sebelum yang lainnya ada. Setelah itu Allah bersemayam di atas arsy-Nya dan arsy-Nya di atas air. Baru kemudian Allah menulis apa saja yang terjadi di alam semesta ini. Perfect. Untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan air terlebih dahulu sebelum arsy. Ada riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, wa Tirmidzi. Anna al-ma'a khuliqa qabla al-'ash. Sungguhnya air itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum as. Namun riwayat yang dhaif karena ada rawi yang namanya Waqi' Ibnu Qudh majhul. Namun berdasarkan qarinah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Imran Ibn Husain tadi, bahwa memang betul Allah menciptakan ayat dulu dan arsh. Maka arsh walal ma'am, mungkin arsh ya dulu kemudian apa yang air, tidak mungkin air dulu baru arsh di atasnya Allah semayam. Lalu bagaimana dengan riwayat Imam Ahmad wa Tirmidzi dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala an, yang dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan awwalu ma khalaqallahu al-qalam, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan di alam ini al-qalam. Pena, pena yang ada di lafal mahfud, bukan pena-pena yang di dunia. Ya. Nah. Ini riwayat sahih, riwayat At-Tirmidzi wa Ahmad. Maka sebagian ulama menyatakan ini tidak bertentangan dengan hadis dari Imran Ibn Husain riwayat Bukhari Muslim tadi. Yang dimaksud dalam hadis ini ialah al-qalam pena, memang makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu setelah adanya arsy dan bukan berarti yang pertama kali, cuma pertama setelah adanya arsy dan sebelum. Allah Ta'ala berkata, dalam masalah ini memang terjadi perbedaan pendapat yang tajam ulama ulama, ya. Nah, namun bagaimana ini menjadi bahwasanya yang pertama kali diceritakan oleh Allah ialah ayat dari Arab, harta itu Allah Ta'ala berkata, berapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Ya. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah tentang keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya takdir itu telah ditulis oleh Allah di lafal mahfuz. Nah, tinggal pelaksanaannya. Tinggal apa ini? Kejadian demi kejadian yang sesuai dengan apa yang ditulis di lafal mahfuz. Ya. Kita harus mengiman takdir Allah itu dengan cara tadi. Bahwa semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di lahul mahfuz. Ada yang terlewat. Kullu syai'in kana kutubahu. Nanti tidak ada yang terlewat. Tak ada yang peristiwa yang terjadi yang tak tertulis di lahul mahfuz. Tidak ada. Semuanya yang terjadi tertulis. Di mana ini? Lahul mahfuz. Keyakinan yang wajib diyakini. Nah, nah, jadi salah sampai ada orang yang berkata jika dia berkaca, ya mukanya jelek dia. Nah, ini saya penciptaannya di luar koridor takdir Allah. Ya. dalam takdir saya sebutkan tampan, ya, tapi yang keluar jelek, jadi keluar dari takdir. Yang benar ialah sadar Muhammad Safa. Semuanya takdir Allah. Apa saja yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Berkaca jelek di takdir Muhammad. Nah, ini mati saja. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Cocok sudah pas, ya. Nah, seandainya wajahnya saja yang diganti daripada itu, nggak cocok dengan anggota tubuh yang lain, jadi unik juga. Ya, ya. Jadi sudah pas pasangannya, jadi juga abang juga ya. Ya, ini mati saja. Ini sudah terbaik, lebih baik pada makhluk yang lain. Ya, nah, lebih baik daripada penampilan sang jin, ya, yang memang Allah tetapkan jelek-jelek. Ya, nah, orang punya simpel, tidak ada yang jelek-jelek semua. Masih ganteng-ganteng manusia. Jelek-jelek manusia ini. Paling ganteng di kalangan masjid. Ya. Ada jin yang menampakkan diri dalam bentuk manusia yang ganteng, itu pinjam bodinya manusia. Bukan bodi aslinya jin. Ya. Nah, lebih syukur saja. Baik. Wa qataba fil lawhil mahfuz dzikra kulli syai'. Selanjutnya. Hadis yang ke-35. Wan Zubair ibn Muhammad ibn Zubair ibn Mut'im. عن جدي قال dari Zubair ibn Muhammad ibn Zubair ibn Mut'im dari bapaknya dari kakeknya ia berkata jaa Arabiyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala datang seorang Arab Badwi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Badwi itu berkata ya Rasulullah jaidatil anfus wa Rasulullah banyak orang yang sudah kesusahan wa dha'atil ayyar banyak keluarga-keluarga yang terlantar wa nuhijatil amwal telah banyak harta benda yang musnah. Wa halakatil an'am. Telah banyak binatang ternak yang binasa. Punah. Karena kemarau panjang, ya. Fattaqi lana rabbak. Mintalah air hujan untuk kami kepada Rabb. Fa inna nastasfi'u bika Allah wa billahi 'alaika. Sungguh kami meminta syafaat kepadamu atas Allah dan dengan sebab syafaat Allah atasmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waihaka. Adakah ma taqul? Selaka. Tahukah kamu apa yang kamu ucapkan tadi?" Wa sabbaha Rasulullah فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. Rasulullah kemudian membaca tasbih dan selalu berjetespi sampai itu terlihat di wajah para sahabat beliau. Kemudian kemudian Rasulullah bersabda lagi, wayahak inna la tasma'u billah ala ahad min khalqi sya'nullahi a'zam min dhalik. Celaka, sungguh tidak boleh meminta syafaat dengan atas nama Allah untuk seorang pun dari makhluknya. Perkara Allah lebih agung daripada itu. Wayhak, kata dalam Allah, celaka, tidakkah engkau tahu siapa Allah? Inna arsyahu ala samawati. Sesungguhnya aras Allah ada di atas langitnya. Lahakada, seperti ini. Waqala fi asabi'i mithl al-qubba 'alayhi wa innahu la ya'tu bihi atiba ahli fir'aun. Kemudian Rasulullah mengisarkan dengan jari-jarinya seperti qubbah, ya, di atasnya. Dan sungguh as la ya'tu bihi atiba ahli fir'aun. Ada suara getaran seperti getaran kendaraan yang dirasakan oleh orang yang menendangnya. Nah, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini khalafuddin azakullah sebetulnya ingin menjelaskan tentang larangan istisfa' billah al-ahad. Yani meminta agar Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada seseorang. Ya. Namun hadis ini setelah cek sanadnya, derajatnya baik. Di antara alasan hadis ini baik ialah Jubair Ibn Muhammad Ibn Jubair Ibn Mut'im, ini dhaif. Alasan yang kedua, dalam sanad hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ibn Ishaq yang meriwayatkan hadis ini secara al-anah. Sebab itu Ibn Ishaq mujallid, termasuk rawi yang biasa menyembunyikan rawi lain, menyamarkan rawi lain. Nah, sehingga hadis ini didhaifkan oleh Syalbani dalam kitab Bilal Mujallah. Oleh sebab hadis ini dhaif, maka kita tidak perlu terlalu dalam untuk mempelajari kandungan isinya. Ya, cukuplah hadis-hadis yang lain yang sahih tentang masalah ini. Namun hadis ini maknanya sahih. Disyariatkan istisqa', ya, minta ujian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi baik kemarau panjang. Nah, barakallahu'alaikum. Dan itu disebutkan banyak kan dalam hadis-hadis yang sahih tentang masalah baik istisqa'. Jadi harus dengan hadis apa ini? Hadis ini. Wallahu ta'ala bissawab. Hadis berikutnya. Yang ke-36. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. dari Abu Hurairah semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah berfirman. Ini berarti hadza al hadis al qudsi, kazzabani ibnu Adam, ibnu Adam telah mendustakan aku. Walam yakun lahu dhalik, padahal dia tidak boleh melakukan hal itu. Wasatamani ibnu Adam telah mencelaku. Walam yakun lahu dhalik, padahal dia tidak boleh melakukan itu. Amma taqdihu iyaya, adapun ibnu Adam mendustakan aku, faqauluhu lai yu'idani kama bada, dia menutup bahwa aku tidak bisa mengembalikan bani Adam seperti pertama kali aku menciptakan mereka. Ketika sudah mati, bani Adam menuduh aku tidak mampu mengembalikan mereka bagaimana semula. Walaika awalul khalqi fi ahwan alayya min iyadati, tidak ada satupun makhluk yang pertama ini yang lebih ringan bagiku, ya, untuk mengembalikannya. Artinya, makhluk yang pertama kali yang aku ciptakan ringan bagiku untuk mengembalikannya, bagaimana semula, apalagi yang lain, ya. Wa amma shatmu iyaya, adapun bani Adam yang mencelaku, faqauluhu adalah ucapan bani Adam, ittakhadallahu walada, Allah punya anak, wa ana al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, padahal aku ialah satu as-samad yang tidak punya anak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara denganku siapapun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, barakallahu. Baik, hadis ini kepada kita azakumullah terdapat beberapa faedah. Yang pertama, larangan mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengingkari adanya hari kebangkitan. Orang mengingkari hari kebangkitan itu tidak percaya. Tidak percaya berarti mendustakan kekuasaan Allah bisa mengembalikan makhluk seperti semula setelah semuanya baik. Ini dilarang, ya. Termasuk mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari al-ba'd, kebangkitan, ya. Dalam hadis ini juga terdapat faedah yang kedua. Larangan mencela Allah dengan meyakini Allah punya anak. termasuk kekufuran juga. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi yang menganggap bahwasanya Uzair ialah ibnu Allah. Nah, seperti orang Nasara yang menyatakan bahwasanya Isa ibnu Allah, Nabi Isa ialah anak Allah. Padahal Allah itu apa ini? Al-Ahad, As-Samad, Al-Ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Ahad dan As-Samad. Urusan nama-nama Allah penting, ya, karena harus ada hadis yang jelas bahwa itu ialah nama Allah. Hadis membuat dalil tentang nama Allah Al-Ahad dan apa ini? As-Samad. Apa artinya Al-Ahad? Yang Maha Satu, satu bukan dua, satu bukan tiga, tiga bukan satu, dua bukan satu, satu yang ada. Ya. Nah, dengan logika apapun tidak ada. Tiga itu satu, dua itu satu, satu dia satu, bukan dua bukan tiga. Ya. Nah, kemudian As-Samad. Apa makna As-Samad? Tempat tergantung semua kebutuhan. Nah, boleh. Alladzi yusmadu fil hawa'id. Tempat tergantung semua kebutuhan. Juga artinya ajaib al-baqi, yang mahal abadi. Salam, ya. Baik, hadis berikutnya 337. Wa fi riwayatin an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kutsa dalam riwayat yang lain dari Ibn Abbas semoga Allah ta'ala meridhai keduanya. Wa amma satmuhu iyaya fa qawlu li walad سبحان أن أتخذ صاحبة أو ولدا رواه البخاري. Adapun cara Bani Adam mencelakai ialah ucapan mereka, aku punya anak, maksudnya aku tidak pernah menjadikan istri dan juga anak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, tapi ini riwayat menjadi pelengkap dan penguat riwayat sebelumnya. Faedahnya baik. Sama. Hari selanjutnya. Yang ke-38. Walahuma ana fi hurayata radiyallahu ta'ala anfa. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah ta'ala an. Ya, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Ini al-hadis kunci juga. Yudhini Ibnu Adam. Ibnu Adam telah menyakiti aku. Dia suka berjahara. Dia suka mencaci maki masa. Warat jahara. Padahal akulah masa. Dia til amr. Di tangan akulah segala urusan. Ubal ikul layla wa nahar. aku membalikkan malam dan siang. Nah, dalam hadis ini kana bin Abdullah terdapat larangan untuk mencaci maki atau mencela baik masa. Al-Imam An-Nawawi rahimah ta'ala dalam Sahih Muslim menjelaskan bahwa kebiasaan bangsa Arab itu mencaci maki dan mencela masa ketika terjadi peristiwa-peristiwa atau bencana-bencana kematian ya, atau kerusakan alam dan lain sebagainya. Mereka biasa mengatakan ya, na'am ya khaybatat jah ya, masa yang jelek ya. Gitu ya, di masa-masa yang jelek ya, nah semasa yang buruk ya, nah assalamualaikum apalagi itu. Cuaca yang ekstrem maupun yang jelek, nah ya, mencaci maki terhadap masa dan cuaca ini gila. Adapun makna firman Allah dalam hadis ini, anajar akulah masa, bukan berarti masa itu ialah Allah, bukan. Maknanya bagaimana yang jelas oleh para ulama, ain fa'ilun nawazil wal hawadith wa khaliqul kainat. Allah lah yang melakukan, yang menetapkan segala macam peristiwa yang ada di masa. Sehingga kalau orang mencaci maki masa, sama saja dengan mencaci maki Allah yang mengaturnya. Ya, orang dia atau orang punya perusahaan, ya, terus perusahaannya dijelek-jelekan, sama saja dengan menjelekkan apa? Perusahaan apa yang tembok? Siapa enggak? Jadi yang dimaksud anak jarak itu bukan berarti Allah itu ialah masa. Allah ya Allah, masa ya masa, makhluk, ya. Nah, maksudnya Allah lah penguasa masa. Nah, jadi kalau mencaci maki masa, menjelek-jelekan cuaca, iklim dan sebagainya, nah, tapi menjelek-jelekan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur itu semua. Harusnya itu kalau tertimpa musibah dan yang lain sebagainya, wala yalukan illa nafsu, jangan telah kecuali dirinya. Salahkan diri sendiri, koreksi diri sendiri, ya, muhasabah. Tidak malah menyalahkan apa ini? Cuaca atau masa, ya. Paham ya? Ya ini di antara aktivitas negatif orang yang suka mengikuti perkembangan cuaca. Orang yakin dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya boleh supaya tahu bahkan perkiraan ini akhir ini, ya. Nah, tadi itu ada sebab, ya. Kenapa Allah timpakan banjir? Pasti ada sesuatu di sana, ya. Jadi jangan menyalahkan apa ya? Alat cuaca, ya. Nah, salahkan diri sendiri. Allah yang menciptakan semua. Ya. Nah, memang setiap peristiwa itu ada penyebabnya. Dan penyebab yang paling penting yang harus diyakini oleh manusia ialah jauhnya manusia dari agama Allah. Dan itu yang jarang ditonjolkan, ya. Yang sering itu ya itu terjadi pemanasan global semacamnya, cuaca yang ekstrim yang jelek, oh ya semuanya gitu, ya. Nyalakan bukan nyalakan dirinya, bukan nyalakan keadaan yang rusak, bukan, tapi nyalakan apa ini? Alam sekitarnya, ya. Nah, nyalakan di mana, ya? Nah, seandainya terjadi pemanasan global yang bikin panas itu siapa? Enggak. Yang menyebabkan semuanya terjadi siapa? Ya Allah, tapi apa sebab itu? Nah, kerusakan yang dilakukan oleh manusia baik di lautan maupun di daratan, ya kan? Kalau udaranya enggak bisa, ya? Tangkap itu jangan salahkan apa ini? Salahkan manusianya, ya, nah, ya. Kepanya pabrik, ya, nah, akrabnya itu ya, nah, sehingga menjadi gak tegak, ya, siapa yang bikin pabrik? Manusia, para kebukur, ya, nah, nyalakan, nyalakan pabriknya, nyalakan apa ini? Udaranya, nah, nyalakan udaranya, ya, nah, udaranya, salah, ya, nah, udara asli segar, ya, ngam. Para kafiku yang bikin gak segar itu ialah ulah wal manusia sendiri, ya. Kayak kalau kita memperhatikan syariat, insya Allah kita gak asal ngomong, gak asal bunyi. Karena kalau ngomong, ternyata omongan kita menyakitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yudhini Ibnu Adam, dia sebutkan. Dan Adam suka menyakiti aku dengan mencaci maki. Ya, itu enggak boleh, dilarang. Ya, jadi kalau ternyata ujarannya enggak sekiranya semacam dia istighfar, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, mengakulah manusia, ya. Memang senang sama pabriknya yang menghasilkan penghasilan dan sebagainya, ya sudah, enggak usah mencuci mati. Kamu suka kerja di situ kok, biar enggak. Apa? Ujarannya enggak mungkin. Kamu senang aja kok, enggak apa-apa. Enggak usah mencuci mati ujarannya, kamu suka di situ. Ya, enggak. Nikmati saja, enggak, kalau kau fokus, kan begitu ya. Seadanya enggak suka, cuma tinggalkan pabriknya, cari pabrik yang tidak ada asapnya. Ya, enggak, apa enggak ya? Hah? Wah. Enggak ada ya? Hampir semuanya terasap ya? Enggak, luar pabrik. Jadi jangan salahkan alam, jangan salahkan cuaca, atau udara yang lain itu saat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, salahkan diri kita sendiri, ya. Seperti itu yang penting jangan saling menyalahkan, ya. Nah, yang paling penting kita gimana supaya ada, ya. Nah, jangan suka menyalahkan, ya. Nah, salahkan diri sendiri, ya. Nah, kalau mau menikmati ya kita ngomong, ya. Nah, banyak omong, kerasan di pabrik, ya sudah, dengan banyak omong, ya. Nah, tinggal pakai masker, ya. Nah, ini omong mana lagi? Ya, proses apa, ya? Nah, sepatutnya sendiri diproses, ya. Nah, baik. Jadi itu yang dimaksud. Uqallibul lail wan nahar, akulah yang membolak-balikkan siang malam dan siang. Semuanya adalah menunjukkan kuasanya Allah yang mengatur alam semesta ini, ya. Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salahkan malam, jangan salahkan siang, jangan salahkan masa, ya. Nah, ini semuanya itu kalau kita cela, berarti kita mencela Allah yang mengatur itu semuanya, ya. Nah, mungkin ini yang kita sampaikan kebutuhan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.